Sholat di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam, baik dari sisi jumlah rakaat, begitu pula dari sisi kaifiyah sholat beliau alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi qala akhbarana Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari hijrah an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqduri an Abi Salamah ibn Abdurrahman annahu akhbara annahu sala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi Ramadan. Faqalat radhiyallahu ta'ala anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yazid fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda ashrata rak'ah yusalli arba'a fala tasal an husnihin wa tulihin thumma yusalli arba'a fala tasal an husnihin wa tulihin thumma yusalli thalatha. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir faqala ya Aisyah inna aynaya tanaman wala yanamu qalbi. Dari Abu Salamah ibn Abdurrahman rahimahullah ta'ala, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan, yaitu salat malam beliau. Bagaimana salat malam di bulan Ramadan dikenal oleh kita dengan nama salat tarawih. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan beliau tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Dari 11 tersebut beliau salat 4 rakaat. Jangan engkau tanya bagaimana baik dan panjangnya salat beliau. Kemudian setelah itu beliau salat 4 rakaat. Dan jangan kau tanya bagaimana baik dan panjangnya sholatnya. Kemudian setelah itu beliau sholat 3 rakaat. Sholat witir. Kemudian Aisyah mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa terkadang Rasulullah ketika sholat, beliau istirahat tidur, kemudian bangun dan sholat kembali. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa engkau tidur sebelum engkau melakukan witir? Maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, kedua mataku tertidur, tapi hatiku tidak tidur. Dan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Di sejumlah, Aisyah mengkhabarkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, beliau tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Dan beliau mengkhabarkan bahwasanya dari 11 tersebut beliau bagi menjadi 3 kali salam, 4 rakaat, kemudian salam. Tambah 4 rakaat, kemudian salam, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Dan boleh juga seperti yang telah kita lalui di hadis sebelumnya, Nabi mengatakan salatul lail masna masna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ditutup witir dengan 1 rakaat. Semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan khairul huda, sebaik-baiknya petunjuk. Adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Aisyah mengkhabarkan tentang bagaimana baiknya dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan qiyamul lail. Ini juga pelajaran bagi kita. Karena banyak dari kalangan kaum muslimin ketika salat malam tapi di bulan Ramadan yang dikatakan tarawih, mereka lebih mengejar jumlah rakaat. Salat 23 rakaat tapi dengan salat yang sangat cepat sekali. Bahkan kalau dikatakan banyak dari mereka salat dengan tidak tumaninah. Sampai sebagian orang menamakannya salat tarawih salat balapan. Semakin cepat semakin baik. Ini tentunya pemahaman yang khatih. Pemahaman yang keliru. Kata Aisyah, jangan kau tanya bagaimana baiknya dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya Naum itu min mubtilatil wudu, termasuk perkara yang batalkan wudu. Sehingga Aisyah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tidur kemudian bangun dan langsung sholat dengan tanpa berwudu lagi, beliau bertanya atau menanyakan hal tersebut. Maka Nabi mengatakan itu kekhususan Nabi. Baik Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, bahkan kata Nabi, inna mashal anbiya tanamu ayunuhum walam tanamu qulubuhum. Seluruh Nabi itu kalau tidur matanya tertidur tapi hatinya tidak tidur. Ya, terkadang Nabi kalau tidur bangun, seperti sudah kita lihat di siang lainnya, selesai dua rakaat qobliyah subuh di rumahnya, beliau terkadang berbaring dan tidur. Kemudian bangkit langsung menuju masjid. Itu khususan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kita kalau tidur wajib kita untuk berwudu sebelum salat. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Musanna قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية qama faqarahunna thumma raka. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dalam keadaan duduk. Maknanya beliau selalu salat dalam keadaan berdiri. Dan itu merupakan afdhal hayah. Cara salat yang paling afdhal ketika salat malam yaitu salat dalam keadaan berdiri. Yang dengannya pahalanya akan sempurna. Sekalipun diperbolehkan seseorang sholat dalam keadaan duduk ketika sholat sunnah termasuk qiyamul lail, sholat malam. Hanya saja pahalanya kata Nabi, sholatul jalis, nisfu sholatul qa'im. Pahalanya setengah dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Ini berkaitan dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, wajib berdiri bagi yang mampu. Tidak sah orang yang mampu berdiri, kemudian sholat wajib dalam keadaan duduk. Kembali ke Aisyah, kata beliau, aku tidak pernah melihat Nabi SAW sholat dalam keadaan duduk ketika sholat malam. Sampai ketika beliau menginjak usia lanjut, dikatakan dari yang lain, sampai 1 tahun sebelum meninggal, qara'a jalisa. Beliau sholat dalam keadaan duduk, sholat malam. Dan jika tersisa dari bacaannya sekitar 30 atau 40 ayat sebelum ruku, beliau bangkit dan membacanya dalam keadaan berdiri. Tsumma raka. Kemudian beliau ruku. Ruku dengan sempurna. Tidak dengan isyarat. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan bolehnya salat dalam keadaan duduk ketika salat malam. Sekalipun yang afdal itu berdiri. Itu juga kalau seorang sholat dalam keadaan duduk, maka ketika dia hendak ruku kalau mampu berdiri maka berdiri, kedua ruku dengan sempurna. Dan seandainya ruku dengan isyarat juga boleh. Saya di sini sebutkan sekitar sebelum 30-40 ayat akhir yang beliau baca, beliau berdiri. Baca dan berdiri kemudian ruku. Bab berikutnya, bab fadlu tuhur bil lail wan nahar wa fadlu salati ba'dal wudu bil lail wan nahar. Bab keutamaan bersuci di waktu malam begitu pula di waktu siang, dan keutamaan salat setelah wudu baik di waktu malam atau di waktu siang. Dan tentunya sudah kita ketahui bersama, at-taharah merupakan syartu sihhati salat, syarat sahnya salat. La salata bi ghairi tuhur, tidak ada salat dengan tanpa bersuci. Wajib baginya untuk berwudu ketika Anda melaksanakan salat. Hanya saja lebih dari itu, sekalipun kita tidak dalam keadaan hendak melaksanakan salat, maka merupakan perkara yang mustahab seorang menjaga wudunya, terutama menjelang tidur. Nabi SAW mengatakan, "Idza awaita ila firasyik fatawaddu wudu'aka lis-shalah." Kalau hendak engkau beranjak ke tempat tidurmu, hendak tidur, maka hendaklah kamu berwudu seperti wudunya tatkala hendak salat. Tidur dalam keadaan bersuci dan berwudu itu mustahab. Begitu pula dalam keadaan biasa. La yuhafid al-wudu illa mu'min. Tidaklah seorang menjaga wudunya kecuali seorang mu'min. Dan di sini akan kita lalui bahwasanya ketika seorang berwudu disunahkan baginya salat. Salat ba'da al-wudu. Yang disebutkan kisah Bilal radhiyallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Nasr. Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr. Qala haddatsana Abu Usama, Hammad ibn Usama. An Abi Hayyan. Hayyan ismu Yahya ibn Sa'id At-Taymi. Madkul Fathul Bari. An Abi Zur'ah. Wa Abu Zur'ah ibn Amr ibn Abdullah al-Bajali. Wa ismu Haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Qala Abu Abdullah wal Bukhari dafana alayk ya'ni tahrik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat fajar beliau berkata kepada Bilal, wahai Bilal, beritahukan kepadaku tentang amalan yang kau amalkan dalam Islam yang paling kau harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat diandalkan atau diharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh aku telah mendengar suara terompahmu di hadapanku di surga. Maknanya, Nabi SAW bermimpi. Dan dalam mimpinya beliau mendengar suara terompah Bilal radhiyallahu ta'ala. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Dan itunya bisyarah, kabar gembira. Dan juga fadilah li Bilal, keutamaan Bilal radhiyallahu ta'ala. Muaddin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan bahwasanya kemuliaan dalam Islam itu benar-benar semata-mata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita katakan Bilal itu tadinya seorang hamba sahaya di Mekah. Dan ketika masuk Islam, beliau mendapat ujian yang sangat besar, disiksa dengan siksa yang sangat besar oleh tuannya, orang musyrik. sampai beliau dihimpit dengan batu di tengah teriknya matahari. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat keadaan tersebut, maka beliau beli Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dari tuanya, kemudian beliau bebaskan. Dikatakan Bilal maula Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau seorang yang berkulit hitam. Bersama dengan itu, beliau sekarang mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terompahnya sudah terdengar di surga. Nau min ahli jannah. Maka Bilal radhiyallahu anhu ketika ditanya dengan hal tersebut, beliau mengatakan, aku tidaklah mengamalkan suatu amalan yang paling aku harapkan hadis Allah subhanahu wa ta'ala dari lam atatahhar tuhuran fi saati lail aw nahar illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li. Aku tidaklah bersuci, itu berwudu, baik di waktu malam atau siang, melainkan aku salat setelahnya. Ma kutiba li, ay ma qudira li an usalli. Salat sesuai dengan Allah takdirkan, itu Allah mudahkan. Dan Nabi ketika dikatakan seperti itu, beliau mengkhabarkan dengannya engkau mendapatkan keutamaan tersebut. Ini menunjukkan disunnahkan baik kita ketika kita berwudu, kita sholat setelahnya. Sholat dua rakaat atau ma kutiba lah, apa yang dimudahkan untuknya. Dan juga di kisah Bilal ini, kita bisa ambil faedah yang lainnya. Bahwasanya setiap orang itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkara-perkara yang terkadang tidak diberikan kepada yang lainnya. Seperti Nabi katakan, kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan dengan bakat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuknya. Maka hendaknya kita pandai-pandai melihat tentang diri kita sendiri. Pintu mana? Itu amalan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk kita bisa mengamalkannya, yang kita dengannya berharap masuk surga melalui sebab amalan tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan, man burika fi syai'in fazambih. Barang siapa tadi berkahi dengan suatu perkara dari perkara kebaikan, maka pegang perkara tersebut. Sebagian orang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberi sifat karam yang luar biasa, sifat dermawan, suka memberi dan membantu orang lain. Seandainya kita yang diberi kodam tersebut, maka pegang hal tersebut dan berharap dengannya kita bisa masuk surga lewat babu sadaqah, pintu sadaqah. Di surga ada pintu khusus untuk ahlu sadaqah. Dan sebagian diberi kemudahan dengan siam, sehingga sangat ringan baginya untuk siam. Sampai siam Dawud pun dia bisa melakukannya dengan tanpa beban. Kalau kita menjadi orang tersebut, pegang pintu tersebut. Di surga ada pintu khusus untuk ahlu siam, yang dikatakan babu rayyan. Pegang tersebut dengan harapan mudah-mudahan kita masuk surga dengan sebab siam kita. Yang dimudahkan dengan qiyamul lail, salat, maka pegang pintu salat. Dan pada talabul ilm yang dibukakan oleh Allah Subhanahu dengan ilmu, maka pegang pintu tersebut. Karena talabul ilm merupakan salah sebab seorang masuk ke dalam surga. Pegang dan berharap mudah-mudahan dengan ilmu tersebut merupakan sebab dia masuk surga. Intinya masing-masing melihat apa kebaikan yang Allah berikan kepadanya, kemudian pegang. Seperti Bilal radhiyallahu ta'ala di sini, aku tidak mengamalkan suatu amal yang lebih aku harapkan kebaikannya melainkan ketika saya berwudu di waktu malam siang, aku sholat setelahnya. Ma kutiba li, ay ma qudira li. Dan terwujud apa yang beliau harapkan. Dikarenakan menjaga sholat ba'dal wudunya, Nabi mengkhabarkan, aku mendengar terompah Bilal di hadapanku di surga. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.